Bagai tetes embun pagi, sejuk di hati, kau hapuskan sepi. Cinta terikat di hati, janji terpatri, jadi makna berarti. Biarkan dunia ini menghamburkan senyum untuk kita, untuk kita berdua. Betapa sucinya kasihmu yang mampu bersihkan jiwaku dari nisan dan dosa yang ada di dunia ini. Sering kau ciptakan bahagia, sering kau musnahkan nestapa. Hanya dirimu yang menggoda sisa nubariku. Hapuskan sepi, cinta terikat di hati, janji terpatri, jadi makna berarti. Biarkan dunia ini menghamburkan senyum untuk kita, kita berdua. Betapa sucinya kasihmu yang mampu bersihkan jiwaku dari nisan dosa yang ada di dunia ini. Sejuk di hati, kau hapuskan sedih.